Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpulkan dalam buku atau kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas di hadis yang ke-6 di bab ikhlas. Penjara rahimallahu taala mengatakan, penulis Riyadhus Shalihin rahimallahu taala mengatakan dengan menukil satu riwayat dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah atau ke tempat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam rangka membesuknya fi maradin, karena penyakit yang menimpa dirinya. Dan kejadian ini terjadi di Mekah, tepatnya pada saat Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di antara sahabat Muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka lah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka yaitu Mekah lillahi azza wajal, dengan ikhlas karena semata-mata Allah azza wajalla. Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kebiasaan membesuk, menjenguk sahabatnya yang sakit. Sebagaimana beliau juga terkadang berkunjung ke rumah sahabat yang beliau kunjungi, meskipun dia tidak sakit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanan nasi khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya, meskipun beliau adalah seorang pimpinan yang diikuti dan diteladani. Maka inilah tipe pemimpin yang baik, meskipun dia adalah seorang yang statusnya pimpinan dan orang yang harus dihormati, dimuliakan, bukan berarti dia jaga jarak dengan bawahannya. Maka meskipun Nabi adalah seorang pimpinan, beliau tidak jaga jarak dengan bawahannya. Beliau adalah seorang pimpinan yang orang bilang low profile. Beliau besuk orang yang perlu dibesuk, beliau kunjungi orang yang perlu beliau kunjungi salawatullah wassalamu alaih. Semoga Allah memberikan pujian dan memberikan keselamatan untuk beliau. Karena min ahsanin nasi khuluqan, dan beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya dan paling lembut perilakunya dengan kawan-kawannya, dan orang yang paling bersungguh-sungguh untuk mengambil hati orang-orang yang ada di dekatnya. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan saat dibesuk sahabat bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah sakit demikian parah sebagaimana yang kau saksikan." Artinya menimpa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit yang sangat-sangat parah. Sedangkan aku adalah orang yang memiliki banyak harta atau memiliki harta yang besar. Maksudnya beliau memiliki harta yang berlimpah. Dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali satu anak perempuanku. Artinya tidak ada bagi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memiliki warasah, ahli waris yang mendapatkan warisan bil fardhi dengan jatah tertentu, kecuali satu anak perempuan. Ya, maka orang yang ahli waris itu ada dua macam. Ada yang mendapatkan jatah paket tertentu, dia memegang bilangan tertentu. Ini disebut warasah bil fardhi. Dan ada yang kedua adalah warasah bita'sibi, ahli waris yang mendapatkan jatah warisan karena dia statusnya penerima sisa. Maka apa yang tersisa, maka itulah yang jadi jatah warisannya. Maka yang beliau maksudkan dengan tidak ada yang menjadi ahli waris untuk hartaku kecuali satu anak perempuan, ini dimaknai dengan atau ditakwil, karena satu hal yang mungkin terlalu jauh atau sulit dibayangkan kalau beliau tidak punya saudara. Satu hal yang tidak bisa dibayangkan kalau beliau tidak punya misalnya saudara laki-laki. Oleh karena itu maka perkataan beliau dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan, di sini ditakwil dengan tidak ada ahli waris yang mendapatkan warisan bil fardhi. Bukan tidak ada ahli waris sama sekali, baik dengan cara mendapatkan sisa ataukah dengan jatah tertentu kecuali satu anak perempuan. Maka sangat sulit untuk kita bayangkan beliau tidak punya saudara. Sehingga di sini dimaknai bahasanya yang beliau tiadakan adalah hanya ahli waris yang mendapatkan jatah warisan tertentu. Dan jika seorang itu hanya memiliki satu anak perempuan, maka dalam aturan Islam satu anak perempuan ini jatahnya setengah total warisan. Setengah total warisan saja. Sehingga setengah yang lain kemana? Setengah yang lain, jika ada asobah, orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dengan sebab menerima sisa, maka akan diberikan kepada asobah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya saudara laki-laki dan perempuan, maka yang jadi asobah adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Maka setengah yang lain untuk saudara laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan di antara keduanya, saudara laki-laki dan saudara perempuan, 2:1. Maka kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Wahai Rasul, apakah aku boleh dalam kondisi seperti ini, saat ini sakit keras semacam ini, aku sedekahkan 2/3 hartaku, 2/3 dari total hartaku, yaitu 2 bagian dari 3 bagian dari hartaku?" Maka Nabi katakan tidak boleh. "Gimana kalau separuh, wahai Rasul?" Maka Nabi mengatakan tidak boleh, dan dia menawar, "Bagaimana kalau sepertiga saja?" Maka Nabi pun mengatakan, "Ya sepertiga, namun sepertiga itu sebenarnya sudah terhitung banyak." Artinya, apakah aku boleh bersedekah? Artinya, apakah aku berikan hartaku dengan status sedekah? Maka di sini Nabi SAW melarang sedekah yang terhitung banyak yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi tersebut, beliau adalah orang yang sedang dalam kondisi jatuh sakit yang dikhawatirkan akan berujung pada kematian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mensedekahkan hartanya dalam kondisi semacam ini lebih dari 1/3 dari total harta. Mengapa? Karena dalam aturan Islam, jika orang yang itu sakit dengan sakit yang parah, sakit yang mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan berujung pada kematian, dia tidak boleh bersedekah lebih dari 1/3 total hartanya, disebabkan karena hartanya dalam kondisi ini itu sudah berkaitan dengan hak orang lain, yaitu hak ahli waris. Lain halnya jika orang itu mau bersedekah ketika dia dalam kondisi badan sehat dan tidak punya sakit apa-apa, atau sakit namun sakit yang sepele, cuma migrain kecil-kecilan, cuma pilek biasa, maka yang tidak dikhawatirkan penyakit tersebut berujung pada kematian, maka dalam kondisi sehat atau sakit yang ringan, maka aturan Islam menetapkan orang boleh bersedekah dari harta yang dia miliki seberapa dia mau. Mau sepertiga total harta boleh, setengahnya boleh, 2/3 juga boleh, seluruh hartanya juga boleh. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi yang derajatnya hasan, beliau satu ketika ada dorongan dari Nabi untuk bersedekah, beliau bersedekah dengan seluruh hartanya. Ketika ditanyakan kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, maka beliau mengatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika badan sehat atau cuma sakit yang ringan, maka boleh bersedekah seberapa yang dimau, diinginkan, seluruhnya sekalipun la haraja alaih, hukumnya tidak mengapa. Akan tapi berkaitan dengan poin yang terakhir, bersedekah dengan seluruh harta, maka di sini disampaikan, la yambari, tidak sepatutnya seorang itu bersedekah dengan seluruh hartanya, kecuali jika dia punya sesuatu yang bisa diandalkan di kemudian hari setelah dia bersedekah, yang dia mengetahui bahwasanya dia bisa mencukupi diri sehingga tidak minta-minta kepada ibadallah, kepada orang lain, dengan sesuatu yang dia andalkan tadi. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah rahimallahu taala, syarat bolehnya bersedekah dengan seluruh harta sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang itu punya harapan nanti dia bisa mencukupi dirinya dengan pekerjaan tertentu yang dia miliki atau semacam itu. Namun jika seorang itu tidak tahu apakah nanti ada sesuatu yang bisa dia dapatkan setelah mensedekahkan seluruh hartanya, maka dalam kondisi ini dia terlarang mensedekahkan seluruh hartanya. Al-muhim, maka kesimpulannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'd bin Abi Waqqas untuk bersedekah lebih dari sepertiga ketika beliau dalam kondisi sakit, yang sakit ini sakit yang parah yang dikhawatirkan berujung pada kematian. Maka aturan dalam bersedekah berkaitan dengan kondisi seseorang bisa kita lihat ada dua macam. Jika orang itu badannya sehat atau sakit yang ringan, terserah mau sedekah sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Dan jika orang itu dalam kondisi sakit, sakit yang dikhawatirkan berujung pada kematian, maka maksimal dia hanya mensedekahkan sepertiga dari total seluruh hartanya. Maka Nabi katakan ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir au kabir, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak atau sudah besar. Maka kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertiga itu sudah terhitung banyak adalah dalil bahwasanya seandainya yang disedekahkan itu kurang dari sepertiga, maka itu yang lebih baik dan lebih sempurna. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan lau anan nasa addu min ats-tsulutsi ila rubu'i, seandainya orang-orang yang bersedekah ketika menjelang kematiannya itu mau mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat, tentu itu yang lebih baik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepertiga itu sudah terhitung banyak. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan arda bima radiyahullahu linafsihi, aku rela untuk bersedekah dengan kadar bagian yang itu sama dengan kadar yang Allah relakan untuk dirinya, yang beliau maksudkan ada seperlima. Maka Abu Bakar ketika meninggal, hendak meninggal dunia, beliau berwasiat agar seperlima dari total hartanya disedekahkan untuk kepentingan sosial. Apa yang dimaksud dengan seperlima? Seperlima adalah berkaitan dengan aturan pembagian harta rampasan perang. Dalam aturan Islam, ketika terjadi perang yang syar'i, kemudian ada harta rampasan perang, maka seperlima dari total harta rampasan perang itu statusnya adalah lillahi wa rasulihi, milik dan jatah Allah dan Rasulnya, yang nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Sedangkan 4/5 itu dibagi di antara pasukan yang turut berperang dengan catatan asalkan pasukan tersebut adalah sukarelawan yang tidak dibayar. Kalau dia adalah memang tentara resmi yang bergaji, maka tidak ada pembagian harta rampasan perang untuknya. Atau sukarelawan, sebagaimana di tempat kita yang namanya sukarelawan itu ternyata gajian. Sukarelawan untuk bencana alam di mana dikirim oleh satu lembaga tertentu itu ternyata tidak seindah namanya. Tidak seindah namanya sukarelawan, berarti semuanya biaya sendiri, ternyata dia digaji sama pihak yang mengirimkannya. Maka saya katakan sukarelawan yang tidak gajian. Maka 4/5 diberikan kepada tentara yang keadaannya semacam itu. Itulah tentara yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabihat, maka dengan ini kita ketahui bahasanya perbuatan banyak orang yang ada di lingkungan pensyarah Arab Saudi saat ini, di mana mereka mewasiatkan agar sepertiga total hartanya diinfakkan di jalan-jalan kebaikan adalah satu hal yang khilaful aula, tidak utama, meskipun boleh, karena yang terbaik adalah manakala kurang dari sepertiga. Kurang dari sepertiga artinya bisa seperempat atau seperlima. Namun para ulama fikih rahimallahu ta'ala mengatakan bahasa yang terbaik adalah menginfakkan seperlima saja dan tidak lebih dari seperlima, dalam rangka meneladani Abu Bakar As-Siddiq radallahu anhu. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa beliau larang lebih dari sepertiga, dan kenapa beliau katakan sepertiga sudah terhitung banyak? Karena jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan karena warisan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan miskin sehingga ngemis-ngemis kepada dan minta-minta pada banyak orang. Artinya mempertahankan harta dan tidak menyedekahkannya, sehingga ketika Anda mati maka ahli harta tersebut diwarisi oleh ahli waris, dan ahli waris ini jadi orang-orang yang kaya karena besarnya harta warisan yang didapatkan, ini jauh lebih baik daripada kau biarkan keluarga dalam keadaan miskin dan kau tidak tinggalkan apapun untuk mereka. Akhirnya ya takaffafun nasa, diambil dari kata-kata kafun yang artinya telapak tangan, artinya mereka julurkan telapak tangan mereka, minta-minta pada banyak orang sambil mengatakan beri aku sedekah, beri kami sedekah. Maka perkataan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah dalil bahasanya seorang yang meninggal dunia jika dia tinggalkan harta yang banyak untuk ahli warisnya, itu lebih baik daripada dia tinggalkan ahli warisnya dengan harta yang sedikit. Karena tidak boleh ada orang yang memiliki prasangka jika dia meninggalkan harta dalam jumlah yang banyak dan harta tersebut diwarisi oleh ahli warisnya secara paksaan, mau tidak mau mereka mendapatkannya. Jangan pernah disangka kalau si mayit tidak dapat ganjaran karena meninggalkan warisan. Bahkan meninggalkan warisan adalah satu hal yang berpahala. Buktinya adalah lanjutannya hadis, sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, karena jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Karena jika Anda tinggalkan untuk ahli waris harta yang banyak, maka mereka akan bisa mengambil banyak manfaat darinya. Dan yang mengambil manfaat adalah orang-orang yang punya hubungan darah yang dekat dengan si mayit. Nah, jika disedekahkan, maka yang mendapatkan manfaat adalah al-abaid, orang yang tidak punya hubungan apa-apa. Dan sebagaimana diketahui bersama bahwasanya sedekah pada kerabat itu jauh lebih mulia daripada sedekah kepada bukan kerabat. Kenapa? Karena sedekah kepada kerabat memiliki dua nilai, yaitu sedekah dan menjalin hubungan kekerabatan. Kemudian Nabi katakan, tidaklah engkau membelanjakan harta, dan niatmu dalam membelanjakan harta tersebut adalah mencari wajah Allah, kecuali engkau diberi pahala karenanya, sampai-sampai makanan yang keletakkan di mulut istrimu. Artinya Nabi mengatakan, tidaklah engkau membelanjakan harta, baik dirham, dinar, pakaian, karpet, makanan, atau yang lain, dengan niat mencari wajah Allah, kecuali engkau mendapatkan pahala. Maka, dan kalimat inilah yang menyebabkan hadis ini diletakkan di bab ikhlas. Karena Nabi mengatakan, tidaklah engkau membelanjakan harta dengan niatan ikhlas karena mengharap wajah Allah, kecuali engkau mendapatkan pahala karenanya. Maka ini menunjukkan pentingnya ikhlas. Maka gara-gara ikhlas, ketika seorang itu membelanjakan harta, meskipun itu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dia akan dapat ganjaran karenanya. Dengan syarat tabtari biha bihi wajah Allah, kau berharap dengan pembelanjaan harta tersebut, berharap untuk melihat wajah Allah. Artinya kau maksudkan dengan amalan tersebut wajah Allah, artinya engkau berkeinginan agar bisa masuk surga, sehingga di dalam surga, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah, Anda bisa menyaksikan sebagaimana umumnya orang-orang yang beriman wajah Allah azza wa jal. Karena penduduk surga, ja'alani Allah wa iyyakum minhum, semoga kita bagian dari mereka, mereka melihat wajah Allah. Mereka akan melihat wajah Allah ayanan dengan mata kepala, dengan bi'absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Sebagaimana, yaitu artinya demikian jelas, sebagaimana jelasnya orang yang memandang matahari ketika cuaca cerah, tidak ada mendung yang menutupi matahari. Secerah orang yang memandang rembulan saat purnama, dalam keadaan tidak ada rembulan menutupi purnama. Artinya, anamsnya mereka itu akan benar-benar melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan melihat Allah adalah makna hakiki dan bukan majazi. Sampai-sampai makanan yang kau letakkan di mulut istrimu, artinya sampai-sampai suapan yang kau berikan pada istrimu, engkau akan dapatkan pahala karenanya dengan syarat niatnya benar, mengharap pada Allah. Padahal menafkahi istri sebuah kewajiban, kewajiban agama dan kewajiban manusiawi. Yang seandainya seorang suami itu tidak menafkahi istrinya, tentu istrinya akan mengatakan anfik au talliq, beri aku nafkah, kalau tidak pulangkan aku baik-baik. Untuk apa kau aku bawa ke sini namun enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih apa-apa. Wa ma hadza, meskipun demikian, jika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dengan syarat mengharapkan wajah Allah, bukan sekedar tradisi, ya wangunnya laki-laki, ya kalau sudah punya istri ya menafkahi istri, nanti dikira laki-laki yang tidak tanggung jawab. Bukan semata-mata niat semacam ini, niat kebiasaan dan tradisi. Nah, niatnya adalah mengharap wajah Allah, kecuali engkau mendapatkan, Allah akan berikan pahala kepadamu karenanya. Demikian juga uang yang kau keluarkan untuk memenuhi kebutuhan anakmu, untuk menafkahi ibumu atau ayahmu, bahkan uang yang kau keluarkan untuk memenuhi kebutuhan pribadimu, untuk makan, untuk minum. Maka jika seorang itu keluar duit untuk makan dan minum, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dan niatnya niat yang benar, mengharap wajah Allah, ingin mengharap masuk surga dan berjumpa dengan Allah, maka Allah akan memberikan thawab, akan memberikan pahala atas amalmu. Maka ini pentingnya niat, pentingnya meluruskan niat, dan bedanya orang yang ngaji dan tidak ngaji. Bedanya orang yang belajar agama dan orang yang tidak belajar agama. Orang umum yang enggak kenal pengajian, apa niat dia menafkahi istrinya? Ya wangun-wangunan. Enggak wangun masa sudah nikah kok enggak ngasih nafkah. Mana orang dibawa kok enggak tanggung jawab. Cuma sekedar demikian. Tradisi, kebiasaan, dan tidak ada maksud yang benar. Namun orang yang belajar agama, membaca hadis, mengkaji hadis, tentu harusnya kondisinya beda dengan mereka yang tidak belajar. Ada niat yang mengiringi, niat yang baik, mengiringi tindakannya dan perbuatannya, sehingga nampaknya amalnya sama, sama-sama kelihatan kerja dan ngasih nafkah untuk anak dan istri, yang satu dapat ganjaran, yang satu tidak dapat ganjaran. Kemudian dari penjelasan yang tadi telah kita baca, kita lihat bahasanya memang niat yang ikhlas adalah mengharap wajah Allah. Dan ternyata dari penjelasan yang kita lihat, yang dimaksud dengan mengharap wajah Allah adalah ingin masuk surga. Maka hal ini menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang yang orang itu ikhlas dalam beramal manakala tidak ingin masuk surga. Kemudian beliau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bertanya kepada Nabi, apakah aku akan ditinggal oleh kawan-kawanku? Artinya apakah aku ditinggalkan oleh kawan-kawanku? Dalam pengertian, apakah aku tertinggal, ditinggalkan oleh kawan-kawanku yang kembali ke Madinah karena aku mati di Mekah? Maka Nabi SAW menjelaskan bahasanya beliau tidak akan ditinggal, tidak akan ditinggalkan di Mekah. Nabi katakan, innaka lan tukhallaf, kau tidak akan tertinggal di Mekah. Kemudian Nabi katakan bahasanya seandainya beliau tertinggal di Mekah dalam keadaan berumur, masih berumur, kemudian selama kondisi tersebut beliau melakukan amal yang ikhlas karena mengharap wajah Allah, maka amalan semacam ini pun tetap manfaat karena menambah derajat dan ketinggian beliau di sisi Allah. Artinya seandainya diandaikan bahwasanya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas ditinggal oleh kawan-kawanmu yang berangkat ke Madinah dan kau masih terbaring sakit di Mekah, masih beberapa hari, masih beberapa bulan sakit di Mekah, namun dalam kondisi ini masih hidup dan masih bisa beramal, maka seandainya engkau tertinggal dan tidak memungkinkan keluar meninggalkan Mekah, namun engkau isi waktu yang ada untuk melakukan berbagai amal karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan menambah kemuliaanmu dan derajatmu. Maka akan mendapatkan maqam, kedudukan dan martabat yang lebih tinggi dan derajat di tempat yang lebih tinggi. Artinya Allah akan meninggikan derajatmu di surga yang penuh dengan kenikmatan dengan beberapa derajat. Meskipun engkau beramal di Mekah, yang engkau berhijrah untuk meninggalkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala'allaka an tukhallaf, dan kemungkinan besar engkau berumur panjang. Maka di sini dari sudut pandang bahasa Arab, kata-kata tukhallaf di sini berbeda dengan tukhallaf yang pertama. Karena la'alaka tukhallaf di sini artinya kemungkinan besar engkau akan berumur panjang di dunia. Dan inilah realita yang terjadi. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas masih diberi umur yang sangat-sangat panjang setelah kejadian Fathul Makkah. Hatta sampai-sampai disebutkan oleh para ulama sejarah, ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan memiliki 29 anak. Dengan rincian 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Artinya, padahal ketika di Fathul Makkah, ketika di Fathul Makkah, anaknya baru satu. Maka dia diumur panjang sehingga bertambahlah 28 anak. Seandainya setahun sekali punya anak, maka tambahan umur beliau sejak Fathul Makkah adalah minimal 28 tahun. Itu seandainya setahun sekali. Gimana kalau tidak setahun sekali? Karena kalau 2 tahun sekali, berarti tambahan umurnya sangat panjang. Wa kana fil awal, padahal pada awalnya, yaitu saat di Mekah, saat Fathul Mekah, beliau tidaklah punya anak kecuali satu anak perempuan. Akan tapi beliau tetap hidup dan berumur panjang dan diberi banyak anak, sehingga total anak beliau ketika beliau meninggal dunia 29. Maka Nabi mengatakan, kemungkinan besar engkau akan berumur panjang sehingga sejumlah orang mendapatkan manfaat dengan keberadaanmu, dan sebagian orang disusahkan dengan keberadaanmu. Dan inilah yang terjadi. Karena saat radhiallahu anhu, beliau berumur panjang dan beliau memiliki jasa yang besar dalam futuhat Islamiyah, dalam penaklukan negeri-negeri kafir. Karena beliau fataha futuhatin azimah, beliau berjasa untuk menaklukkan banyak negeri-negeri kafir. Maka dengan sebab peran beliau ini, banyak orang yang mendapatkan manfaat, yaitu kaum muslimin. Dan banyak orang yang mendapatkan madarat dengan keberadaan beliau dan perjuangan beliau, yaitu orang-orang kafir. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, terimalah hijrah para sahabatku. Maka di sini Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah, karena Allah menerima amalan hijrah para sahabat beliau, dan hijrah itu adalah hijrah yang diterima dengan dua hal. Yang pertama, ketika orang melakukan amal hijrah tersebut tetap dalam kondisi iman sampai dia meninggal dunia. Karena jika iman seseorang itu masih ada, maka tetap ada untuknya pahala hijrah yang dia lakukan. Seandainya murtad sebelum mati, maka hapuslah seluruh amal, termasuk amal hijrah. Kemudian yang kedua, yaitu tidak ada salah satu dari mereka yang kembali tinggal di Mekah setelah keluar dari Mekah berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Karena jika Anda keluar dari satu tempat dalam rangka berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka itu tempat tersebut statusnya seperti uang yang telah disedekahkan pada orang lain. Tentu tidak boleh diminta setelah disedekahkan. Tidak boleh kembali setelah diberikan. Yakunul balad, maka tempat yang telah ditinggalkan itu seperti uang yang disedekahkan yang tidak mungkin diminta kembali. Wahakadha kullu syai', dan ini adalah kaidah fikih. Ini adalah kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan, kullu syai' tarakal insanu tarakahul insanu lillah la yarji'u fihi. Segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh seseorang dari kekuasaannya, dari dirinya, maka dia tidak boleh mengambil, mendapatkan manfaat darinya. Maka ketika seorang telah menyedekahkan hartanya, maka tidak boleh harta tersebut kembali manfaatnya kepada dirinya. Maka dia tidak boleh menariknya kembali, bahkan dia tidak boleh membelinya. Sebagaimana Umar pernah bersedekah kuda dengan seseorang, pada seseorang agar dimanfaatkan, ternyata kuda di tempat orang tersebut ditelantarkan sampai kurus kering, maka Umar pun punya sayang dengan kendaraannya, dengan kudanya, maka dia punya pikiran untuk membeli dari orang tersebut dan minta izin pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi katakan tidak boleh, karena itu telah engkau keluarkan karena Allah, maka tidak boleh ada yang kembali kepada dirimu. Oleh karena itu maka orang yang berkorban, maka dia tidak boleh menjual sebagian dari hewan kurbannya, boleh jadi kulitnya, kemudian dia uang tersebut kembali kepada dirinya. Maka dia tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan, para ahli fikih menyampaikan ketika orang sedekah, ketika orang kurban dengan seekor kambing misalnya, maka kulitnya boleh diambil oleh si sahibul kurban, dan kulit tersebut boleh dia manfaatkan, misalnya dia jadikan kulit, dia jadikan sepatu, dia jadikan tas dan sebagainya. Namun fuqaha mengatakan, namun tas atau sepatu dari kulit hewan kurban tadi boleh dia pinjamkan, namun tidak boleh dia sewakan. Boleh dia pinjamkan, namun tidak boleh disewakan. Maka tadi kulitnya jadikan sepatu, kemudian ada orang yang pinjam harus bayar sewa, sewa sepatu. Karena punya usaha rias pengantin, sepatunya sepatu kulit, maka termasuk harus dibayar adalah sepatu kulit tadi. Nah, itu adalah kulit hewan kurban. Maka tidak boleh. Minjamkan boleh gratis. Dapat bayaran dari itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia telah keluarkan ini dari hartanya. Maka dia tidak boleh mendapatkan manfaat dari harta yang telah dia keluarkan karena Allah Azza wa Jal. Ini kaidahnya. Kullu syai'in tarakahul insan lillah la yarji'u fi. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang karena Allah, dia keluarkan dari kepemilikannya karena Allah, maka dia tidak boleh mendapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu kalau misalnya ada orang yang ditagih utangnya, akhirnya kita kasihan dengan kondisinya, akhirnya kita katakan pada penagih utang, ini nama ini uang sekian, berapa utang bapak itu? 1 juta, ini uang 1 juta. Anggap aja lunas ya. Akhirnya pulanglah orang yang menagih utang, dan utang telah dianggap lunas. Maka jika pada saat dia menyerahkan uang tersebut kepada orang tadi, maksud hatinya adalah berinfak untuk orang yang ditagih utangnya tadi, maka dia tidak boleh mendapatkan niatnya, maka dia tidak boleh mendapatkan kompensasi dari orang tersebut. Dan misalnya orang tadi kemudian punya duit, kemudian kembalikan, Pak ini dulu Bapak telah bantu saya 1 juta, maka ini saya kembalikan, tolong diterima. Jawabannya, tidak boleh dia menerimanya, karena niatnya telah karena semata Allah Subhanahu Wa Taala. Namun karena jika niatnya adalah ngutangi, lain lagi. Namun jika maksud hatinya adalah ngutangi orang tersebut, ya maka dia bisa menerima dan meminta, bisa menerima dan bisa meminta ganti rugi. Tadi uang 1 juta telah saya berikan pada penagih, nanti jangan lupa kamu bayar sama saya 1 juta. Namun jika niat awalnya bantu, maka dia tidak boleh menerima dan tidak boleh minta kembalian. Ya, demikian yang kita